Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشر الأمور مدساتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله نعم pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Syarah Qawaidul Arba', beberapa penjelasan dari kitab Qawaidul Arba', empat kaidah di dalam memahami at-tauhid wasyirk, empat kaidah di dalam memahami perkara tauhid dan syirik. Sebagai hal yang maklum bahwa Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, maka tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Dan perlu diingat juga bahwa ketika manusia mau mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bukan berarti Allah Ta'ala yang membutuhkan hamba. Bukan berarti Allah yang membutuhkan hamba, tetapi hamba yang membutuhkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, menceritakan kepada kita, "In takfuru antum jami'an." In takfuru antum jami'a. Kalaupun kalian itu semuanya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu la ghaniyun hamid. Allah itu pasti la ghaniyun hamid. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kalian. Hamid, Allah maha terpuji. Jadi kalau seandainya kalian tidak mau beribadah kepada Allah, mentaati Allah Ta'ala, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, semuanya kufur. Wallahu la ghaniyun hamid, Allah tidak butuh pada kalian dan Allah Maha terpuji. Oleh karena itu dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum insikum wa jinakum kanu ala atta qalbi wahidin minkum mazada bimulki syai'a. Wahai hamba, kalau seandainya manusia yang pertama, manusia yang terakhir, mereka menjadi orang yang dalam satu hati yang paling bertakwa, kanu ala atqa qalbi wahidin minkum, rajulin wahidin minkum, mereka berkumpul di dalam satu hati yang paling bertakwa semuanya, mazada fi mulki syai'a, tidak menambahkan kekuasaanku sedikit pun. La ya ibadi lau anna walakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbin wahidin minkum ma naqasa dalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya manusia pertama, manusia terakhir, jin yang pertama dan jin terakhir, mereka berkumpul dalam satu hati yang paling durhaka. Hah? Semuanya berkumpul durhaka, tidak taat, tidak mau beribadah. Ma naqasa dzalik bi mulki syai'a, Allah tidaklah hal itu mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hah? Kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Sekalipun jin pertama, jin terakhir durhaka kepada Allah, tidak ada yang beribadah. Hadis qudsi, hadis sahih. Berarti khulasah dari ayat dan hadis menunjukkan bahwa kita yang membutuhkan kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayud'imun. Dalam surat Ad-Dariyat, saya tidak membutuhkan dari kalian berupa rezeki. Kalian makan nasi, saya tidak butuh nasi kalian. Kalian memakai baju bagus, saya tidak butuh baju kalian. Hah? Kenapa? Innallaha huwa razzaq. Karena Allah zat yang razzaq, banyak memberikan rezeki. Allah itu razzaq, memiliki nama ar-razzaq, kasrah, banyak memberi rezeki. Zulquwatil metin, memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi kita diciptakan, lalu apa yang di muka bumi disediakan oleh Allah Azza wa Jal, bukan berarti Allah butuhkan kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi untuk kalian. Makanan yang di daratan, yang di lautan, yang di gunung, semuanya untuk dinikmati kalian. Silakan. Tetapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk beribadah, menjadi hamba yang ta'ah, kembalinya kepada kalian, kembalinya manfaat kebaikannya untuk kita. Begitulah kasih sayang Allah Azza wa Jal atas kita. Maka diutuslah para nabi dan rasul untuk mengajak manusia kepada siratal mustaqim, Jangan terbawa oleh bujuk rayunya syaitan. Allah sudah ingatkan kepada Adam alaihissalam. Wa kulna bitubadukum li ba'din adu. Kami katakan turun kalian, wahai Adam, wahai iblis ke dunia ini. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian atas sebagian akan jadi musuh. Iblis semenjak itu memusuhi kepada Adam dan keturunannya ila yaumina hadza, sampai hari ini. Na'am ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin. Untuk kalian di dunia mustaqar, tempat tinggal, silakan menetap di dunia. Namun dan bagi kalian juga mata' kesenangan ila hin, sampai waktu, batas waktu yang sudah ditentukan. Iblis akhirnya mati juga. Na'am dimintai pertanggungjawabannya atas ucapannya, perbuatannya, dimasukkan jahannam. Maka iblis dengan bala tentaranya minasyaitan, jinnati wan nas, melancarkan serangan permusuhan kepada anak Adam. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, inna syaitana aduun, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hisbahu, liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu untuk kalian musuh. Allah Ta'ala ingatkan, sesungguhnya syaitan di hadapan kalian itu musuh. Tidak ada setan itu jadi teman. Jangan dijadikan teman, karena itu musuh. Makanya Allah katakan, fattakhiduhu aduwa, jadikan musuh. Kenapa kalau kita tidak menjadikan musuh? Innama yad'u hisbahu. Tidak lain setan mengajak kepada hisbinya, golongannya. Diyakunu min ashabis sa'ir. Agar supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi hisbus syaitan, mereka kelompok-kelompoknya setan, minal jinnati wan nas, terus mengajak manusia untuk supaya menjadi hisbinya, kelompoknya, dan mengibarkan bendera-bendera untuk mengumpulkan manusia untuk memusuhi anak Adam yang ingin masuk surga. Maka oleh karena itu ibadallah, isbu syaitan terus akan gencar menyerukan permusuhan. Bahkan dalam hadis, saat orang lahir ke dunia, saat manusia begitu lahir ke dunia, masih jabang bali, bayi itu, setan sudah melancarkan permusuhannya, memberitahu kepada si bayi tersebut. Oleh karena itu, ya ibadallah, di muka bumi ini, ada yang mengajak ke jalannya Allah, ada yang mengajak ke hizbus syaitan. Maka Allah menurunkan para nabi dan rasul, wallahu yad'u ila daris salam yadi man yasha ila sirati mustaqim. Allah berfirman, wallahu Dan Allah itu yad'u ila daris salam, mengajak manusia ke darus salam, tempat keselamatan, surga. Wallah yad'u ila daris salam, tetapi yahdi may yasha, akan diberi hidayah hanya orang yang dikehendaki saja, yang mau memenuhi seruannya Allah itu orang yang dipilih saja. Nah, wallahu yad'u ila daris salam. Tidak semua orang yang dipanggil ayo menuju keselamatan, ayo bertauhid, ayo kembali kepada sunnah, itu akan menerima. La, iblis tidak akan ridha, syaitan tidak akan ridha ketika muncul orang yang menyerukan hak, ketika muncul al-haq diterima manusia. Dia akan melancarkan permusuhan. Disinilah ya ibadallah, kita dibutuhkan banyak berdoa, terus memohon ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk jalan yang lurus. Terus berdoa dan berdoa, tiap hari berdoa, karena iblis tidak pernah berhenti menyerang antum, menyerang kita. Baik dengan syahwat, kata Ibnu Qayyim, baik dengan syubhat atau syahwat. Orang sudah mau baik jadi salafiyin, mengikuti manhaj salaf, ahlul bid'ah tidak akan ridho, akan dilembekkan manhajnya untuk menjadi orang mumayyi', tidak genah prinsipnya. Akhirnya dia lemah bersemangat beribadah, melemah sampai jadi orang awam, tidak ngerti tauhid, tidak ngerti sunnah. Inilah hisab yang akan merusak orang-orang yang jujur. Makanya orang yang jujur itu akan ditolong. Alaika bisidq, atas engkau untuk jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, jujur akan mendidik, membimbing, mengarahkan kepada kebaikan. Tidak ada yang lebih baik atas bimbingan Allah Azza wa Jalla kalau hati diberi kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kejujuran membimbing kebaikan, kebaikan menghantarkan ke dalam sorga. Innal abrar, orang-orang yang abrar, fi jannati wa na'im, mereka mendapatkan. Innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura, orang-orang yang abrar mereka masuk surga meminum. Yashrabun min ka's, dari gelas. Kana mizajuha kafura, campuran airnya adalah kafur. Jangan dibayangkan kapur yang antum punya di rumah ya. Kapur. Namanya kafura. Ini bagi orang yang abrar. Maka barakallahu fik, disinilah pentingnya kita mengerti kaidah tauhid syirik. Karena setan membuat talbis, bikin samar, membuat rancau dalam menempuh siratal mustaqim, dikira jalan yang lurus, ternyata malah jeglong ke masuk nar. Kenapa? Antum tidak teliti, tidak teliti atas jebakannya setan. Namanya musuh, kalau antum perang itu bikin jebakan. Sebelum pasukanmu datang, maka pasukan pembikin jalan, bikin ranjau dulu. Kirim pasukan pembuka jalan sambil masang ranjau. Ketika musuh datang, kena ranjau. Iblis yang ibadallah, antum mau masuk jadi ahlu sunnah, menjadi orang yang muwahhid. Di sana sudah ada jebakan-jebakan talbis-talbis iblis. Nah, di sini kalau antum tidak hati-hati terjebak. Antum ingin jadi ahlu sunnah, ternyata malah ahlu sunnah aspal. Namanya ahlu sunnah ngajarkan bid'ah. Ingin jadi ahlu sunnah terjebak pada hizbiyah, sururiyah, ikhwaniyah. Antum terjebak tablighiyah. Kenapa antum terjebak? Dah hati-hati. Maka kita harus ngerti kaidah, mengetahui kawaid-kawaid para ulama. Di sini Syekhul Islam akan memberikan kawaid yang kedua. Setelah kita lalui kawaid yang pertama, kaidah yang pertama, as-su'al, pertanyaan. Apakah kaidah yang pertama itu, Pak Wawan, masih ingat kaidah yang pertama? Apakah kaidah yang pertama itu, masih ingat kaidah yang pertama? Apa qaidatul ula? Kita akan masuk kaidah kedua, Bu Antum bertanda tanya, apa sih kaidah pertama? Kan gitu ya. Masa langsung dua? Ada yang pertama, tapi sudah lewat. Abu Ishaq, ada Abu Ishaq. Ada yang namanya Abu Ishaq? Ada Abu Ishaq, ayat Abu Ishaq, Antum. Antum Abu Ishaq. Apa kaidah pertama Abu Ishaq? Antum dulu pernah sekolah? Pernah ya? Kalau antum sekolah dulu, ketika mau pelajaran baru yang lama dites dah? Ada ya? Walaupun ini bukan sekolah ya. Tapi bagaimana kita akan masuk kaidah kedua kalau yang pertama belum? Belum paham. Kan gitu, bok malah kaken, malah orang paham. Mendingan kaidah pertama paham, kaidah kedua paham. Wah, ada ahsan. Masih ingat Abu Ishaq? Lupa. Man yatadzakkar, ada yang ingat kaidah pertama? Nyatanya santrine dadap sene sih ya. Sing mangkat sopo, sing orang mangkat sapa. Orang genah sopo, sing mangkat. Kan gitu ya. Kita berangkat pun juga lupa, nyatet apa enggak ya. Akhirnya lupa, oh iya lupa. Apa kaidah pertama? Pak Windar, panitia. Apa Pak Windar? Jawaban yang paling selamat, wallahu a'lam. Apa kaidah yang pertama antum? Antum hadir kayaknya. Nyatet lagi. La khata. Jawaban belum pas. Kaidah pertama. Yang tukang dorong-dorong sama Pak Suradi, mana Pak Suradi? Tidak ada. Goib. Oh, ada ini, tukang dorong-dorong juga. Antum. Abu Afifah. Afifiyah. Nyata tora. Lala, khotok. Keliru. Pak Wasif. Pak Wasis. Kelingan enggak Pak Wasis? Belakangnya Pak Wasis. Nah. Atom. Kaif. Karir, karir. Orang kafir memerangi para rasul. Orang kafir memerangi para rasul. Aina al-qawaid? Kaidahnya mana? Pak Baskoro, yang baru datang. Tak tahu ya pertanyaannya. Pertanyaan gini Pak, misalnya ya. Kita kan mau kaidah kedua. Kaidah pertama sih kelingan betul. Kaidah pertama. Qawaidul arba. Lupa barakallahu. Antum, Abu man antum? Abu Rabbah, Tafadhal. Takum jawab. Kalau 50% tidak jawab berarti diulang. Sing paling sepuh siapa? Yang paling sepuh? Yang paling tua siapa ini? Oh sudah yang paling tua Pak Wasis. Pak Baskoro sudah. Pak Slamet, Slamet. Kelingan buatan Pak Slamet. Lupa semuanya? Hah? Lala, hot. Kesimpulannya, kita belum masuk yang kedua. Tak ulang lagi. Nah, baik. Ini pelajaran penting. Kaidah untuk hidup, bekal antum memahami tauhid, ngerti syirik. Nah, saya ulang lagi. Dan mengapa? Diulang itu bukan kerugian, apalagi ilmu diulang-ulang. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta'lama annal kuffara, agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir. Kaidah pertama, agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir. Alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa anda, hendaklah anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirun bi anna Allah ta'ala huwal khaliq Al-Mudabbir, mereka mengakui bahwa Allah Ta'ala itu pencipta dan pengatur. Agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu muqirun, mengakui, menetapkan bahwa Allah Ta'ala pencipta dan pengatur. Nah, wa anna dzalik lam yudkhilhum fil Islam. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ingat, mereka tidak dimasukkan ke dalam Islam. Agar Anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah Ta'ala sebagai pencipta, pengatur. Namun hal itu yang mana? Pengakuan Allah pencipta dan pengatur tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Paham tuh? Ma dalil? Apa dalilnya? Kalau Syekh meletakkan kaidah ini, karena qawaid dibangun di atas dalil, kaidah itu dibangun di atas dalil, itulah ilmu. Dalilnya surat Yunus 31. Dalilnya surat Yunus 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Surat Yunus 31. Qul, katakan Muhammad. Man yarzuqukum, siapakah yang memberikan rezeki atas kalian? Katakan kepada orang musyrik, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama wal ard, dari langit dan bumi. Tanyakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Pertanyaan pertama, coba lemparkan pertanyaan. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Coba. Pertanyaan kedua, Amman yamliku sam'a wal absar? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menciptakan manusia bisa mendengar dan bisa melihat? Siapa yang menguasainya? Tanyakan. Pertanyaan ketiga, Wa man yukhrijul mayyit wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Artinya siapa yang menciptakan kamu? Kamu tadinya jadi dari tanah, dari sulalatin min tin, dari sari-sari tanah jadi air, jadi hidup. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang bisa menciptakan kematian? Pertanyaan berikutnya yang terakhir, Wa man yudabbirul amra? Dan siapa yang mengatur urusan? Apa jawabannya? Jawabannya kata Allah, Fasayaqulunallah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Artinya orang musyrik ngerti Allah. Faqul, maka tanyakan ulang, tanyakan kembali, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertauhid? Kenapa kalian tidak beribadah menjalankan perintah Allah Ta'ala? Tanyakan. Surat Yunus 31. Dalam ayat ini kemarin telah disebutkan bahwa orang-orang musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal yang memerangi Nabi dan memusuhi Rasul SAW, lalu Rasul pun diperintahkan melawan mereka. Telah di Madinah setelah bersabar 13 tahun. Bersabar 13 tahun disakiti, dimusuhi. 13 tahun sabar kira-kira lama apa sebentar? Hah? Lama antum. Antum baru ngaji 3 bulan, langsung dimusuhi ini. Oh. Baru 3 bulan. Sabar. Ini 13 tahun ya ibadallah. Sabar, sabar, sabar. Baru setelah pindah di Madinah, Allah perintahkan udzina lillazina amanu. Udzina lillazina zulimu, diizinkan bagi orang yang terzalimi. Untuk apa? Mengangkat senjata. Siapa yang diperangi oleh Nabi? Orang-orang musyrik kafir. Ternyata orang musyrik kafir yang diperangi kalau dilakukan dialog ujian begitu. Ayo sini tes. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya mereka Allah. Betul. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan rezeki dari bumi, yang mengatur segala urusan? Allah. Betul. Tapi kok masih diperangi Nabi ya? Kenapa masih diperangi? Padahal mengakui adanya Allah. Kenapa? Berarti Nabi memerangi orang yang mengakui adanya Allah ini. La. Karena mereka belum meninggalkan kesyirikan dari beribadah kepada selain Allah. Belum tauhid uluhiyah. Belum melakukan tauhid mada uluhiyah. Ini yang menjadi kuaid pertama. Jadi orang yang cuman mengakui Allah itu ada pencipta pengatur, itu belum menjadikan dia masuk Islam. Dia bukan orang bertauhid yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab kalau sekedar mengakui adanya Allah, iblis mengakui tidak adanya Allah. Iblis mengakui. Ketika iblis mau diusir dan dari surga, dia pun bersumpah. Qala Rabbi. Fabima akhwaitani. Qala Rabbi. Wahai Rabb. Berarti iblis mengakui adanya Rabb. Allah. Iblis masuk mana, Pak? Hah? Jahannam. Kenapa masuk jahannam? Karena dia bermaksiat, tidak mau beribadah kepada Allah. Na'udzubillah, itulah iblis. Maka tidak mencukupi hanya mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, tapi tidak mau beribadah. Diwujudkan dalam tauhid al-uluhiyah. Makanya oleh Nabi diperangi karena tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Bisa dipahami? Yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk itu? Yang ngantuk, ada yang ngantuk? Atau? Coba diulangi kaidah pertama. Ini apa saya mau ngantuk, Pak? Apa saya mau ngantuk ditakoni. Mudah-mudahan tidak bingung. Jawab. Apa kaidah pertama? Wah, ini mau pindah kedua ini. Apa kaidah pertama? Sampingnya, yang tadi sudah mulai ngantuk. Sampingnya. Ya, biar tidak ngantuk kok. Tidak mengurangi nilai, tidak dinilai. Ah gitu kaidahnya. Hah? Oh ketinggalan, berarti yang ketinggalan diberi rukhsah. Abu Ayub. Nah. Abu Ayub mewakili wong kota ini jawab. Ngerti wong kota paham ya tenggun lah. Apa Abu Ayub kaidah pertama tadi? Nah. Dan tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka masuk Islam. Kaidah. Yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang mengakui adanya Allah, pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Dan pengakuan ini tidak menjadikan mereka masuk. Buktinya apa? Belum menjadikan masuk Islam. Buktinya apa? Hah? Diperangi. Cuma dibalik aja. Buktinya mereka belum masuk Islam. Apa buktinya? Diperangi. Kan tidak mungkin Nabi memerangi orang Muslim. Seharusnya gitu lah bertauhid. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang musyrik tadi karena mereka belum mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Baru tauhid apa? Rububiyah. Barakallahu fiik. Bisa dipahami insyaallah kaidah yang pertama. Kita masuk kaidah kedua sekarang. Karena ini cuma murojaah sebenarnya. Murojaah pelajaran yang lalu. Sekarang masuk pelajaran yang baru. Labas. Al-qa'idatu saniyatu. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Annahum yaqulun. Bahwa mereka orang-orang musyrikin mengatakan, orang-orang musyrikin itu mengatakan, mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurba wasyafa'. Bahwa orang-orang musyrikin itu mengatakan, mada'aunahum, kami tidak berdoa kepada berhala-berhala itu. Wa ma tawajjahna, kami tidak berdoa artinya meminta kepada berhala-berhala itu. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menghadapkan doa kami kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak mengarahkan, menghadapkan doa kami kepada mereka. Illa litalabil qurbah, kecuali hanya untuk mencari kedekatan. Wasyafa'ah, dan syafaatnya. Kecuali untuk mencari kedekatan kepada Allah. Wasyafa'ah, dan mencari syafaatnya. Kaidah bahwa orang-orang musyrikin itu mereka mengatakan, kami tidak berdoa meminta kepada berhala. penghuni kubur, orang soleh. Dan kami tidak menghadapkan doa kami kepada mereka kecuali hanya untuk sebagai kurbah, pendekatan diri kami kepada mereka supaya dekat dengan Allah, dan sebagai minta syafaatnya mereka. Jadi kami tetap mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Mung berhala yang dijadikan sebagai ilah itu sebagai kurbah. Apa kurbah? Yang bisa mendekatkan kami dengan Allah. Karena mereka orang musyrik, ketika berdoa kepada Allah dianggap tidak merasa cukup dengan doa langsung, tapi perlu kurbah, perlu perantara, syafaat, penolong yang bisa menghantarkan doa-doa mereka kepada Allah. Jadi kaidahnya yang kedua bisa dipahami bahwa orang musyrikin, mereka mengatakan kami tidak berdoa kepada mereka, berhala, tidak menghadapkan doa kami kepada mereka kecuali hanya untuk pendekatan kepada mereka dan meminta syafaat kepada mereka. Karena mereka dekat dengan Allah. Kami orang kotor. Kami orang yang kotor, wali-wali, orang soleh ini orang sudah dekat dengan Allah. Jadi kami kalau berdoa menggunakan memanggil para wali, orang soleh ini agar doa kami disampaikan oleh mereka kepada Allah. Begitu. Jadi kami tetap doanya ya kepada Allah. Cuman ini sebagai apa? Perantara. Syafaat. Itulah ucapan orang musyrik. Maka ucapan ini benar apa keliru? Disebutkan oleh Syekh secara lengkap. Dalil. Kalau orang musyrik ketika mereka berdoa kepada Allah menggunakan berhala itu hanya sebagai kurbah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala menceritakan. Orang-orang musyrikin yang kekal di dalam neraka. Naam, tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai wali, pelindung, penolong. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai pelindung, penolong. Lihat, menjadikan selain Allah dari kalangan para wali-wali, orang-orang yang soleh, mereka jadikan sebagai perantara kurbah kepada Allah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna. Tidaklah kami menjadikan ibadah kami kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi sulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Qaid. Tidaklah kami berdoa beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka Allah katakan, akidah yang seperti ini benar apa salah? Loh, saya berdoanya tetap kepada Allah. Cuman dengan perantara arwahnya Syekh Abdul Qadir ila hadrati arwah salihin, agar mereka melantarkan doa kami sampaikan oleh mereka kepada Allah. ini yang dilakukan orang-orang dahulu. Mereka meminta pertolongan melalui Lata, Uzza, Manat, melalui Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr, menjadikan mereka sebagai Zulfa. Apa Zulfa? Yang mendekatkan mereka kepada Allah. Allah jawab, Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala yang menghakimi di antara mereka yang mereka saling berselisih. Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat kafir. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Naam. Jadi di dalam surat Az-Zumar ini anal musyrikin, bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi, alladzina hum sammahumullahu musyrikin, yang dinamakan oleh Allah dengan musyrikin, wa hakama alaihim bil khuludi finnar, dan difonis, dihukum oleh Allah nanti kekal dalam neraka, lam yusyriku fir rububiyah, itu tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Mereka yakin ada Allah. Wa innama asyraku fil uluhiyah, tapi menyekutukan Allah dalam hal ibadah doa. Berdoanya, taqarrubnya, nazarnya, semuanya itu dilakukan untuk mendekatkan kepada selain Allah. Fahum la yakuluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuq ma'allah. Orang musyrik dulu itu tidak mengatakan berhala-berhala itu bisa mencipta dan memberi rezeki bersama Allah. Tidak, ini batu. Ini kuburan orang soleh. Tidak bisa mengeluarkan dari dalam tanah rezeki, tidak bisa. Dia orang mati. Lihat. Wa annahum yanfa'una wa yadurun. Bahwasanya mereka tidak bisa memberi manfaat atau menghilangkan madarat, au yudabbiruna ma Allah, atau mengatur bersama Allah, innama ittakhaduhum syufa'a. Namun mereka hanya menjadikan sebagai syafaat. Apa syafaat? Syafaat itu yang bisa menolong, yang dijadikan sebagai penolong dari selain Allah. Namanya syafa'. Syafa' lawan dari witir. Kalau witir apa? Ganjil. Kalau syafa' genap. Wal fajri walayalin asyr. Was syaf'i apa? Wal watar. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Jadi syafaat itu menjadikan sesuatu yang satu jadi dua. Di samping ada Allah yang bisa menolong, ada pihak kedua yang ikut memberikan apa? Kedekatan pertolongan. Siapa itu? Nah ini, ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ada yang Manat, ada yang macam-macam. Itu yang diyakini orang musyrik. Jadi ketika mereka datang ke kuburan orang soleh, mereka hanya menjadikan itu sebagai syafaat. Apa syafaat? Yang akan menjadi penolong bersama Allah. Yang bisa menolong hanya Allah. Cuman ini lebih apa? Lebih memudahkan datangnya apa? Pertolongan. Itu syafaat. Makanya syafa', kalau antum punya urusan dengan orang, antum minta surat pengantar, telah menghadap kepada saya Pak Wawan, namanya, alamatnya ini, tolong nanti dibantu untuk diselesaikan urusannya. Saya kasih tanda tangan. Dengan surat ini, antum datang ke orang itu, maka orang itu akan mengatakan, oh antum, iya, temannya si fulan, iya, masuk. Surat ini namanya syafa'ah. Namanya apa? Yang mempermudah urusan antum, syafa'ah, dapat syafa'ah. Makanya ketika ada wanita Bani Makhzumiyah mencuri, Makhzumiyah suku Quraisy, wanita lagi ya, wanita mencuri lagi, tapi dari suku Quraisy, aib apa tidak? Hah? Aib. Bangsawan Quraisy, wanita mencuri, apa hukumannya orang mencuri? Potong tangan. Maka dilobilah Usamah ibni Zaid. Usamah bin Zaid dilobi oleh keluarga ini untuk minta tolong, sampaikan kepada beliau, ini wanita apa? Bani Makhzumiyah suku Quraisy, untuk diberi apa namanya? Ditutuplah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Usama, "Ya Usama, atasfau haddan min hududillah?" Apa kamu akan menjadi pemberi syafaat di dalam arti tegakannya hukum dari hukum Allah? Wallahi, lau anna Fatimata binta Muhammad, demi Allah, kalau Fatimah putrinya siapa? Muhammad. Sarokot, mencuri, lakotak, potong banget. Nah, Usamah datang kepada Nabi sebagai apa tadi? Mbok dapat kemudahan. Syafaat namanya. Maka Nabi ingatkan, atas fau haddan min hududillah. Nah, orang musyrik itu menjadikan orang soleh yang mereka ziarahi setiap bulan mulud atau bulan apa? Wah, kami tidak minta kepada mereka, yang mereka sudah dikubur, tidak bisa apa-apa, bangun aja tidak bisa. Kami cuma menjadikan mereka sebagai apa? Syafa'at kepada Allah. Bahasa gampangane wong, mereka cuma buat jadi genter. Tahu genter pak? Kalau antum nyengget, anda tidak bisa naik, wah antum pakai genter. Ye, biar ke apa ini? Turun mangganya. Sekedar itu. Kalau kami tetap mintanya kepada Allah, itu kazib. Dulu orang-orang musyrik datang kepada berhala-berhala mereka, Uzza, Lata, seperti itu. Dan ini ya ibadallah, ucapan orang musyrik dahulu. Makanya di situ dikatakan, innama ittaqadu syufa'a, mereka hanya jadikan sebagai syafaat. Dalil yang lain, kalau mereka hanya menjadikan syafaat, dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'a'una 'indallah. Wa ya'budun, dan mereka beribadah, orang-orang musyrik jahiliyah beribadah kepada selain Allah, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa menghilangkan bahaya, tidak pula mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka pun mengatakan, apa kata mereka? Haula syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu, tuhan-tuhan selain Allah itu adalah syufa'auna, pemberi syafaat kepada kami indallah, di sisi Allah. Ya. Mereka meyakini itu sebagai pemberi pertolongan di sisi Allah. Karena orang soleh dekat dengan Allah. Lihat di sini dalam surat Yunus. Hum mu'tarifuna bihada. Orang jahiliyah musyrik itu mengakui hal ini. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, selain Allah yang sudah dijadikan Tuhan tadi. Dari orang-orang soleh yang sudah dikubur tadi. Mereka tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Mereka mengakui mu'tarifuna bihadza, innahum la yanfa'un wa la yadurrun. Wa innama ittaqadu syufa'a. Tapi mereka hanya menjadikan syafaat. Apa itu syafaat? Wusata, perantara. Seperti tadi, Usamah bin Zaid karena dekat dengan siapa? Rasul. Suruh jadi perantara bisa meringankan hukuman. Jadikan perantara di sisi Allah. Fi qada'i hawaijihim, di dalam memenuhi hajat mereka. Sehingga apa? Yudabbihuna lahum. Mereka pun memotong sembelihan untuk berhala. Mereka memotong sembelihan untuk berhala-berhala sebagai taqarrub. Wa yunziruna lahum, bernazar untuk mereka demi kemuliaan penghuni kubur ini. Saya bernazar wallahi, kalau saya tahun ini berangkat kerja kemana? Luar negeri. Berhasil menjadi orang, wallahi saya bernazar untukmu. Apa nazare? Akan sholat, akan sujud di sini. Hadza nuzur untuk penghuni kubur, dan ini nazar yang syirik. Naam. La li'annahum yahlukun au yarzukun au yanfa'un au yadurrun fi i'tiqadihim. Bukan karena berhala itu bisa memberikan rezeki atau memberikan manfaat atau menolak bahaya dalam akidah mereka. Tidak bisa, mereka sudah mati. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Tapi berhala ini yang menjadi perantara kami dengan Allah. Wa yashfa'una indallah, dan mereka pun menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Hadihi aqidatul musyrikin. Inilah akidahnya orang musyrik. Musyrik yang mana? Yang dulu apa yang sekarang? Hah? Orang musyrik dahulu. Sekarang? Kalau dia punya keyakinan seperti ini, lah itu akidahnya orang musyrik. Wa anta lamma tunaqisul an kuburiya. Contoh, kalau Anda mau tunaqis, munaqasah, diskusi ilmiah sekarang kuburian kepada orang-orang yang nyembah kuburan. Minal kuburiyin yaqulu hadhil maqalah sawa'an bisawa'in. Kamu ajak dialog dengan mereka. Ya. Maka kata Syekh, dia akan mengatakan ucapan seperti ini. Sawaan disawain. Persis sama. Tidak ada bedanya. Ana adri, ana hadal wali. Saya tahu, ini cuma kuburan wali. Au hadza rajulun shalih. Atau saya tahu, ini cuma kuburannya orang soleh. Layadur walayanfa, kuburan ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Walakin rajulun salih, tapi ini kuburannya orang saleh. Wa uridu, saya hanya ingin minhu dari penghuni kubur ini as-syafa'ata li indallah. Syafaatnya dia untuk saya di hadapan Allah. Kan dia orang soleh. Orang soleh itu dekat dengan Allah enggak? Nah dia orang soleh, orang bersih, dekat dengan Allah. Kalau saya ini gelumpuran, gelepotan apa? Dosa, masa langsung matur nyuwun datang kesanipun Allah, minta kepada Allah langsung. Oh ya enggak pantas. Ini orang bersih, lebih pantas dia. Itu akal apa-apa ini? Akalnya antum. Ayat mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, saya kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambamu bertanya Muhammad di mana Allah, jauh atau dekat? Fa inni qarib, saya dekat. Yang namanya dekat butuh perantara enggak? Kalau antum dengan presiden jauh, sehingga butuh apa? Perantara. Presiden enggak tahu nama antum. Antum KTP-nya pun berarti enggak asli ya. Tapi belum tentu Pak Presiden ngerti antum. Jangankan Presiden Bupati saja mungkin enggak kenal antum. Iya kalau hubungan manusia. Tapi ini Allah. Allah berbeda dengan presiden. Allah berbeda dengan makhluk. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk langsung berdoa meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Pelajaran dasarnya Abdullah ibn Abbas ketika masih kecil, dompleng. Ketika dompleng bersama Nabi, anak kecil ini diajari, ya hulam, enak, dengerin. Apa itu? Ku'alimu kabi kalimatin, saya akan pulang kamu pelajaran yang penting sekali. Di antara pelajaran yang disampaikan kepada anak kecil oleh Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Nabi tidak mengatakan mintalah kamu kepada Allah melalui saya, tidak. Kepada Allah. Insyaallah sampai di situ persiapan sholat asar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.